Rintangan datang, hadirkan kesegaran, buat harimu jadi lebih cerah. Saat ingin berhenti, saat ingin menyerah, segarkan nafasmu, teruslah melangkah. Sambut harimu yang baru, tanpa ragu. Life is pure and free. Life is pure and fresh. Let's keep it fresh, fresh, fresh. Life is pure and free. Let's keep it free, free, free. Life is pure and fresh. Let's keep it fresh, fresh, fresh. Tinggalkan saja semua keraguan yang ada. Saatnya untuk sambut bahagia. Kesegaran yang datang, halangan